Kutibal mautu alal khalqi, telah ditetapkan kematian bagi seluruh makhluk. Fakam, maka berapa banyak? Betapa banyak kematian itu, falla min jaisin, memporak-porandakan atau mematahkan pasukan-pasukan dan telah mempunahkan negara-negara, negeri-negeri. Kutibal mautu alal khalqi fakam, falla min jaisin wa afna min duwal. Jadi kam di situ adalah khabariyah. Kam khabariyah. Karena kam ada dua, kam istifhamiyah dan kam khabariyah. Kam yang dipakai untuk bertanya dan kam yang dipakai untuk memberitakan. Jadi kam itu bukan hanya dipakai untuk bertanya, tapi juga ada yang dipakai untuk memberitakan. Namanya kam khabariyah. Kalau kam istifhamiyah untuk bertanya, itu artinya berapa. Tapi kalau kam khabariyah artinya betapa banyak. Jadi malah memberitakan, bukan bertanya. Di sini Al-Imam Ibn Al-Wardi bukan bertanya, tapi memberitakan. Sudah berapa pasukan yang diporak-porandakan oleh kematian dan berapa negeri yang sudah dipunahkan. Kutiba fi'il madhi mabniun 'alal fath la mahalla lahu minal i'rab. Fi'il madhi enggak punya jabatan i'rab. Dan sebenarnya seluruh fi'il itu enggak memiliki jabatan. Perhatikan, seluruh fi'il pada dasarnya enggak memiliki jabatan i'rab. Kenapa? Karena i'rab itu adalah perubahan akhiran kata yang dituntut oleh keadaan. Jadi kenapa satu kata dalam bahasa Arab itu bisa rofa, bisa nasob, bisa jer, bisa ilmun, bisa ilman, bisa ilmin? Itu karena tuntutan, maksud dan tujuan. Untuk membedakan antara maksud dan tujuan, antara objek, subjek, keterangan, predikat, ini dibutuhkan adanya i'rab untuk menandai kata itu termasuk sebagai objek atau sebagai subjek atau sebagai keterangan. Ini butuh i'rab. Anak-anak jangan rame. Sedangkan yang membutuhkan itu adalah isim yang bisa memiliki banyak makna, bisa menjadi subjek, objek dan yang lain sebagainya. Itu adalah isim. Fi'il itu enggak pernah. Fi'il itu enggak butuh kepada i'rab sebenarnya. Karena fi'il itu dipakai untuk satu pemakaian saja. Enggak pernah fi'il itu jadi subjek, jadi predikat, jadi objek, itu enggak pernah. Fi'il itu enggak pernah jadi maf'ul, enggak pernah jadi hal, enggak pernah jadi mubtada, enggak pernah jadi khabar. Fi'il itu hanya dipakai untuk satu pemakaian saja. Makanya asal pada fi'il itu adalah mabni, karena dia enggak butuh i'rab. Karena itu seluruh fi'il sebenarnya enggak memiliki jabatan i'rab. Adapun fi'il mudhari dikatakan marfu, mansub, majzum, itu sebenarnya adalah jabatan pemberian saja, hibahan. Sebenarnya fi'il itu enggak butuh pada i'rab. Itu hanya i'rab ikutan saja. I'rab ikut-ikutan saja diberikan karena fi'il mudhar itu menyerupai isim dalam sebagian hal. Makanya sebenarnya fi'il itu semuanya enggak ada yang memiliki jabatan i'rab. Kalaupun memiliki jabatan itu lain dengan jabatannya isim. Jabatannya isim itu memiliki makna hal. Maknanya adalah sebagai keterangan keadaan, maf'ul ma'ah. Maknanya adalah sebagai keterangan kebersamaan, maf'ul li ajlih. Adalah keterangan untuk tujuan dan lain sebagainya. Kalau ada fi'il yang di i'rab, fi'il mudhari, marfu'un atau mansubun kemasukan an, itu enggak ada maknanya sama sekali. Berbeda dengan i'rab yang ada pada isim. Karena tadi apa? I'rabnya fi'il itu hanya i'rab pemberian saja. Pada dasarnya fi'il itu enggak butuh pada i'rab. Itu harus dipahami. Salah satu cara dan kiat untuk faham nahwu itu memahami alasan logisnya. Kenapa kok demikian dan kenapa kok demikian? Walaupun sebenarnya hal itu tidak, apa yang dikatakan oleh para nahwiyin sebenarnya tidak semuanya ada penegasannya, tapi itulah sebagian cara agar kita paham kenapa kok fi'il ini kok punya jabatan, kenapa kok fi'il ini enggak punya jabatan, kenapa kok kata ini punya jabatan i'rab, kenapa kata ini kok enggak punya jabatan i'rab. Itu kita harus memikirkan supaya mudeng. Maka fi'il madhi itu enggak punya jabatan i'rab. Dia mabni dan juga enggak punya jabatan. Karena ada yang mabni dan punya jabatan. Adapun isim, maka seluruhnya punya jabatan i'rab. Seluruh isim punya jabatan i'rab. Kecuali isim fi'il. Tok, satu itu tok, enggak punya jabatan i'rab. Kutiba al-mautu, kutiba fi'il madhi, al-mautu sebagai naibul fa'il. Alal khalqi jar majrur muta'alliq bi kutiba. Fakam. Fa di situ sebagai huruf atof, bukan sababiyah, bukan, tapi atof, sebagai atof biasa. Fakam. Kam di situ apa i'rabnya? Ayo, bagaimana cara ngi'rab kam? Kam, baik istifhamiyah maupun khobariyah itu di'irab sesuai dengan tuntutannya. Bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar. Kam umruka, maka kam disitu sebagai khobar. Karena aslinya itu umruka kam, gitu. Kam dorob tazaidan, disitu sebagai maf'ul mutlak. Karena tamyiznya sebagai maf'ul mutlak. Itu. Jadi kam baik khabariyah maupun istifhamiyah di i'rab sesuai jabatan dan tuntutannya. Di sini i'rabnya adalah sebagai mubtada. Falla jumlah fi'il dan fa'il itu sebagai khabar. Jadi yang saya katakan tadi, fi'il enggak pernah memiliki jabatan i'rab. Jadi khabar pun enggak pernah. Kalau Muhammadun zahaba, zahaba itu bukan jadi khabarnya Muhammad. Tapi jumlah keseluruhan antara zahaba dan dhamir itu baru i'rabnya sebagai khabar, bukan fi'ilnya. Falla fi'il madhi. Fa'ilnya dhamir mustatir takdiru huwa kembali kepada maut. Min jaisin sebagai maf'ul bih. Katakan min juga bisa dikatakan sebagai zaidah. Falla jaisan. Minnya zaidah. Jadi kata itu juga dibagi dari sisi i'rabnya itu ada dua, ada tiga. Kata yang memiliki jabatan i'rab. Seperti isim. Kemudian di bawahnya lagi kata yang dianggap secara hukum nahwu tapi enggak memiliki jabatan i'rab. Seperti huruf dan fi'il yang enggak memiliki jabatan i'rab tadi. Kemudian kata yang enggak memiliki jabatan i'rab dan juga enggak dianggap dalam ilmu nahwu, yaitu huruf kata-kata yang zaidah. Kata-kata tambahan. Seperti wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'. Min syai' minnya di situ tambahan. Enggak ada kaidah nahwu dan juga enggak ada apa-apa di situ. Karena secara asal fa'il itu enggak kemasukan min. Tapi tetap memiliki fungsi. Kata tetap memiliki fungsi, enggak mungkin didatangkan suatu kata dalam kalimat sia-sia, itu enggak mungkin, apalagi di dalam Al-Qur'an. Wa afna wa wa'atof. Afna juga fi'il madhi mabniun ala apa? Afna ini apa i'rabnya? Hasan. Mabni pakai apa ini? Dimas. Afna fi'il madhi. Mabni pakai apa? Malam ini kayaknya kita akan belajar nahwu total ini karena ini baitnya panjang. Sultan. Sukun, dia no sukun. Hamam. Fathah, mana fathahnya? Nah itu. I'rab itu kan untuk akhir kalimat, untuk akhir kata. Ini yang paling akhir mana? Huruf apa ini yang paling akhir? Dalam kata afna ini huruf apa yang paling akhir? Alif. Maksurah. Berarti pakai apa itu? Musa, apa i'rabnya? Dana. Gimana? Zakaria. Pakai apa ini i'rabnya? Menyebutkan tentang pikiran dan akal itu enggak akan mampu memikirkan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban seorang hamba adalah pasrah terhadap dalil dan terhadap syariat. Maka sekarang beliau memberikan sebagian contoh, di antaranya adalah tentang masalah kematian. Ini enggak bisa dipikirkan. Enggak bisa dicari kapan seorang akan mati, enggak tahu. Maka tugas sebagai seorang hamba adalah mempersiapkan diri. Karena hidup ini sebenarnya hanyalah saat untuk menunggu giliran panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari bahayanya fitnah gambar. Jadi bukan berarti kemudian kita enggak adil. Kalau lawan dihabisi, kalau kawan dibela, tidak. Dalam agama kita enggak ada seperti itu. Bahkan siapapun kita katakan itu tidak boleh. Dan kita peringatkan. Adapun sebagian kita, sebagian teman-teman kita tidak bisa lepas dari itu dikarenakan ada kebutuhan atau hal-hal perkara yang lain, maka itu adalah urusannya. Tanggungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusannya sendiri-sendiri. Kalau dari sisi memperingatkan sama, teman maupun lawan, kita peringatkan dengan peringatan yang sama, kita nasihatkan dengan nasihat yang sama. Tidak ada pilih kasih, tidak ada pilah-pilih. Kalau kawan kita toleransi, tidak. Kalau yang ketahuan melanggar seperti itu juga kita hajar. Juga kita sikapi dengan sikap yang membawanya kepada sesuatu yang lebih baik. Bahkan diri kita sendiri kita hajar. Diri kita sendiri kalau melakukan seperti itu kita hukum. Sebagaimana salaf dahulu ketika melakukan dosa menghukum dirinya sendiri. Itu kemarin tentang masalah surah. Jangan dikira kemudian kita mengambil enaknya atau apa yang kita peringatkan kepada orang lain, tidak kita peringatkan untuk diri kita sendiri, tidak. Teman-teman kita juga kita peringatkan. Kita kerasi, kita tegasi. Murid-murid kita juga tidak boleh memegang HP di sini. Semua itu adalah sebagai bentuk menjaga dan juga mengantisipasi keburukan dan fitnah. Adapun diri-diri kita dan juga sebagian teman kita tidak bisa lepas dari itu, maka ini sangat disayangkan. Saya sendiri juga menyayangkan. Kenapa saya tidak bisa lepas dari itu? Karena kan sudah terlanjur berhubungan dengan banyak orang. Di dalamnya terdapat pekerjaan, maisha dan yang lain sebagainya. Itu juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk bisa terlepas dari buruknya perkara surah. Ini jadi ini karena kemarin ada permintaan dari sebagian ummahat juga agar dijelaskan masalah ini. Bahwasanya kita juga peringatkan. Kita juga keras dalam masalah ini, baik kepada lawan maupun kepada teman, kepada siapapun. Kita enggak ada pilih kasih dalam agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan diri kita sendiri kita hukum. Jadi bait ini adalah lanjutan dari bait yang sebelumnya. Dan semua ini perlu diketahui ikhwan, ini baru mukaddimah. Beberapa bait ini sudah kita lewati selama ini baru mukaddimah, belum masuk ke nasihat. Setelah ini baru akan masuk nasihat. Ini lihat. Setelah bait yang panjang ini baru nanti masuk nasihat Al-Imam Ibnul Wardi. Semua ini yang kita lalui sudah berapa minggu ini baru pendahuluan, baru persiapan. Ayo bangun. Ngantuk. Capean main. Ini semuanya baru tautiah, mukaddimah untuk menerima nasihat. Namanya tahliyah qabla tahliyah. Dibersihkan dulu baru diisi. Itu. Kalau mau menanam sesuatu, pasti lahannya dibersihkan dulu, disemprot. Dibersihkan dari rumput-rumput dulu. Baru kalau sudah siap tanam, baru ditanam. Itu namanya tahliyah qabla tahliyah. Pakai kho, kemudian pakai ha. Mengosongkan sebelum menghias. Itu namanya tahliyah qabla tahliyah. Jadi salah satu nasihat Al-Imam Ibnul Wardi adalah bahwasannya kematian ini sudah ditetapkan kepada seluruh makhluk kecuali yang Allah kehendaki. Maka seluruh makhluk akan mengalami yang namanya kematian. Enggak ada seorang pun di dunia ini yang lolos dari kematian. Enggak ada. Dan seluruh makhluk pasti meninggal, pasti mati. Kalau seandainya ada makhluk yang enggak mati, maka bumi ini akan penuh. Maka kematian itu juga termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jajal nek wong enggak mati kayak niko. Enggak kamut bumi iki ya toh. Ono terus nambah terus enggak berkurang. Tiap hari nambah bayi terus, nambah anak terus. Enggak ada yang meninggal. Maka penuh bumi ini. Dan tentang nasihat tentang kematian ini sudah kita lewati, sudah lebih dari cukup insyaallah di dalam pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam dari nasihatnya Imam Ibnu Rajab sudah lebih-lebih insyaallah tentang masalah kematian ini. Tapi lagi-lagi apa? Kematian ini adalah sesuatu yang paling hak tapi juga paling mudah untuk dilupakan. Ini kematian. Qala aina Namrud wa Kan'an wa man malakal arda wa walla wa azal. Salah satu bukti kematian itu hak. Mana sekarang Namrud? Namrud adalah salah satu dari empat raja yang menguasai alam, yang menguasai bumi. Yang raja yang menguasai bumi ada empat. Dua muslim, dua kafir. Raja yang menguasai bumi sebagaimana disebutkan oleh para ahli tarikh. Ada juga riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi wallahu alam tentang sanadnya bahwasanya raja yang menguasai bumi ini ada empat. Dua muslim dan dua kafir. Siapa dua yang muslim? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dan siapa? Dzulqarnain. Ahsanta. Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain, ini yang muslim. Dan yang dua kafir, yaitu Namrud dan Bakhtansor namanya, Bakhtansor. Ini empat raja yang menguasai bumi. Maksudnya kekuasaannya itu bukan hanya di negara, tapi seluruh bumi, seluruh jajaran bumi tunduk kepada kekuasaannya. Wallahu a'lam. Namrud, raja di zaman Nabi Ibrahim, ini Namrud bin Kan'an namanya. Namrud bin Kan'an. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, Namrud adalah orang yang pertama kali meletakkan mahkota di atas kepala bagi seorang raja. Ya Namrud ini. Innahu awwalu man wada'at taj 'ala ra'sihi wa tajabbara fil ard, dan orang yang pertama kali bertingkah laku sombong di muka bumi. Namrud termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Masih cicitnya Nabi Nuh. Karena Namrud bin Kan'an bin Kush bin Sam bin Nabi Nuh baru. Berapa itu? 5. Keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada keempat. Ini Namrud. Pakai Dhal dan juga pakai Dal. Namrud dan juga Namrud. Dua-duanya bisa. Wa Kan'anu. Kan'an. Ini bapaknya Namrud. Kan'an. Ini adalah bapaknya Namrud. Sama-sama. Orang-orang yang dulu adalah kuat. Memiliki kekuatan dan kekuasaan. Tapi sekarang mana? Kata lima minum. Mana? Orang-orang yang dahulu sombong. Mana orang-orang yang dahulu yang menguasai bumi? Mana? Gak ada. Mati semua. Gitu loh. Aina Namrudu. Aina di sini adalah isim istifham. Mabniun alal fatah. Fi mahalli rafa. Sebagai khobar. Muqaddam. Didahulukan karena dia memiliki sodrul kalam. Memiliki keberhak. Untuk didepankan. Namrud sebagai mubtada muakhor. Sebenarnya itu Namrudu aina gitu. Paham? Jadi kalau aina antum, maka antum sebagai mubtada muakhor dan juga aina sebagai khobar. Atau aina itu sebagai dorof. Juga boleh. Dan khobarnya adalah mahdhuf atau muqaddar. Waman malakal ardo, dan siapa saja yang menguasai bumi. Wawalla, dan menjadi wali. Wa'azal, dan memiliki kewenangan untuk mengusir. Wawalla wa'azal. Jadi raja itu punya wewenang untuk mengangkat dan untuk menjatuhkan. Ini kekuasaan raja. Mana semua itu? Kata Al-Imam Ibn Al-Wardi. Gak ada semua. Mati semua. Baik Namrud, Kan'an, dan dulu orang-orang yang menguasai bumi, yang meninggikan dan menurunkan seenak perutnya sendiri. Mana? Gak ada semua. Mati semua. Aina Adun. Mana Ad? Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Adun adalah kaumnya Nabi Hud, termasuk kaum yang paling kuat di muka bumi. Adalah kaum Ad. Wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairil haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwah. Nantang sapa wong sing luweh kuat teko kami. Itu Ad. Siapa kaum yang lebih kuat daripada kami? Mereka istighbar, mereka sombong. Ini Ad, kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Wa tilka Ad, jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusulahu. Attaba'u amra kulli jabbarin anid. Wa utbi'u fi hadhi dunya la'nah. Ala inna adan kafaru rabbahum. Ala bu'dan li adin kaumi Hud. Lanjutannya ayat itu. Aina Adun, aina Fir'aun. Mana Fir'aun? Ini juga. Nah, Fir'aun tadi enggak masuk dalam dataran dalam jajaran raja yang menguasai bumi. Cemen masih Fir'aun. Dibanding sama Namrud, sama Bakhtansor, Fir'aun enggak ada apa-apanya. Fir'aun hanya kerajaannya di Mesir. Tapi congkaknya minta ampun. Menganggap dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun ini sebenarnya adalah sebutan bagi para raja di Mesir kuno dahulu. Jadi Fir'aun ini bukan nama orang. Fir'aun ini adalah sebutan. Sehingga diperselisihkan oleh ahli sejarah. Siapa namanya Fir'aun? Ini enggak ada dalil yang kuat. Yang jelas Fir'aun itu adalah istilah untuk raja. Bukan sebutan orang, bukan alam. Kemudian dijadikan alam di dalam hukum nahwunya dijadikan sebagai alam. Wa illa penggunaannya di Mesir sana Fir'aun itu bukan nama, tapi sebutan, gelar, tahta. Wa man rafa'al ahrama, dan siapa saja yang meninggikan ahram. Ahram jamak dari haram, piramid. Ahram adalah piramid yang ada di Mesir sana. Tahu piramid, Fasli? Apa? Loh, enggak tahu. Fasli ini satu banyak. Lupa. Apa piramid bilang? Orang ngerti? Khalid? Nah, kalau pernah belajar IPA tahu. Alhamdulillah enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak berdosa saja kok. Piramid itu bangunan kuno yang ada di Mesir sana. Yang bentuknya segitiga itu loh. Tahu Dana? Dana bukan Fasli. Ahram itu piramid. Piramid karena ada tiga jumlahnya. Jamak dari haram. Kenapa haram itu padahal artinya tua loh. Haram itu artinya adalah tua. Tapi kenapa dipakai nama untuk piramid? Oleh alam karena piramid itu adalah bangunan kuno. Dia adalah bangunan besar. Bangunan raksasa yang paling kuno yang pernah didapatkan adalah piramid. Ini dalam buku sejarah seperti itu. Karena itu dikatakan haram. Bangunan kuno. Ini Fir'aun dulu minta kepada para Haman, agar dibangunkan tangga untuk bisa naik ke langit, mau lihat Tuhannya Musa katanya, saking sombongnya Fir'aun. Padahal piramid itu mah pendek, belum seberapa tinggi. Ada yang mengatakan yang membangun piramid adalah Sinan namanya, Sinan. Yang jelas ini adalah orang yang membangun piramid. Man yasma yahol. Tentu barang siapa yang mendengar pasti dia bisa membayangkan. Jadi kalau orang pernah mendengar Namrud, siapa Namrud, siapa Kan'an, siapa Ad, siapa Fir'aun, yang pernah mendengar ceritanya pasti akan membayangkan. May yasma yahol. Ini adalah pepatah Arab. May yasma yahol itu adalah pepatah Arab. Barang siapa yang mendengar pasti akan mengira. Gitu maksudnya. Yakhol. Khola yakholu. Berhayal. Mengira. Menyangka. Itu yakhol. Majzum. Bihadzi harfil illah. Barang siapa yang mendengar, dia akan mengira. Gitu loh. Ini pepatah Arab. Barang siapa yang mendengar pasti akan mengira. Jadi orang kalau diceritai sesuatu pasti akan menduga. Pasti di dalam pikirannya pasti akan memiliki gambaran. Di dalam pikirannya pasti memiliki gambaran. Demikian juga orang-orang yang mendengar kisahnya Namrud, kisahnya Fir'aun. Pasti akan membayangkan. Mereka semua sudah gak ada. Kemana mereka semua? Mana Fir'aun? Mati. Mana Namrud? Mati, semuanya mati, enggak ada yang kekal. Gitu. May yasma yakhol, barang siapa yang mendengar pasti akan menduga. Luzumnya? Hadzar billah. Enggak tahu. Oh, pakai ini. Sukun ya. Tapi karena bertemu dua sukun maka dibuang. Ahsan ta. Yakhol majzum pakai sukun, tapi karena ketemu dua sukun, yakhol, gak bisa, jadi yakhol. Dan yakhol ini fi'il yang termasuk fi'il-fi'il yang langka. Karena dia mudhari'nya itu, kalau untuk mutakallim, khala ya khalu, kalau pakai mutakallim bukan akhalu, tapi ikhalu. Ini paling langka. Gak ono fi'il mudhari', mutakallim, hamzahnya itu di kasroh kalau enggak ini. Khala ya khalu, ya khalu ya khalani, ya khaluna. Sampai ke bawah. Akhalu, nakhalu. Kalau semua fi'il pasti gitu. Secara kias, ya khalu, akhalu gitu. Tapi khusus untuk mutakallim, maka pakai ikhalu. Makanya bait syair yang terkenal, fa in tanju minha tanju min di adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Dulu saya bingung sekali kok ono bacaan fa inni la ikhaluka iku fiil ta isim. Ternyata dia adalah fiil yang kalau mudhari' mutakallimnya menyelisih kias, maka dibaca ikhalu. Fiil tu enggak ono wazan fiil ikhalu. If'alu enggak ono. Kecuali Banu Asad, mereka memakai akhalu dan itu sesuai kias tapi kurang fasih. Yang fasih itu adalah ikhalu. Itu yang paling afsah. Fa inni la ikhaluka najia. Aku enggak mendugamu selamat. Ini may yasma yakhal, ini adalah pepatah Arab. Dulu dipakai oleh orang Arab, barang siapa yang mendengar pasti akan menduga. Pasti akan membayangkan, pasti akan menghayalkan, gitu. Faham bait ini? Harus faham. Harus faham perkatanya. Aina adun, aina fir'aun wa man? Rafa'al ahrama may yasma yakhal. Ini kalau enggak salah akan dikomentari oleh Syekh Yahya. May yasma yakhal ini. Pernah saya baca. Yang jelas nanti untuk menghadapi komentarnya Syekh Yahya, kita perlu paham dulu apa makna may yasma yakhal. Paham, Riz? Apa? May yasma yakhal, barang siapa yang mendengar dia akan menduga. Aina man sadu, mana orang yang dahulu menjadi pemimpin? Sadu, dari kalimat siadah, sayyid. Mana orang yang dahulu memimpin? Wasyaddu, yang membangun, dari kalimat syad, aljas, membangun. Sayyid ya, jas. Jas itu apa ya? Kilo, putih-putih ini melamir itu namanya jas. Semen, orang menyemen. Wabanau, dan yang membangun. Jadi mana orang yang dahulu memimpin, mana orang yang membangun, mana yang mendirikan? Halakal kullu walam tughnil kulal. Semuanya hancur, semuanya binasa. Halakal kullu, halaka. Maka mengartikannya seperti itu dibalik dalam bahasa Arab. Halakal kullu dibalik al kullu halaka gitu, biar betul terjemahnya. Biar bisa menerjemahkan dengan betul, dengan baik, harus paham kaidah bahasa Indonesia dan kaidah bahasa Arab. Halakal kullu, semuanya hancur, semuanya binasa. Baik Ad, Fir'aun, Kan'an, Namrud, orang yang dahulu memimpin, orang yang dahulu membangun, orang yang dahulu mendirikan, seluruhnya binasa. Walam tughnil kulal. Kulal jamak dari kullah, artinya ujung menara. Al-kulal adalah kata jamak dari kullah, artinya adalah ujung menara. Jadi menara-menara yang mereka bangun, ujung-ujungnya semuanya enggak berfaedah. Walam tughni, enggak berguna. Kulal, menara-menara yang mereka bangun, bangunan-bangunan tinggi yang mereka megahkan, semuanya enggak ada yang berguna. Hancur semua, binasa semua. Aina arbabul hija, mana para pemilik akal, orang-orang cendekiawan, orang-orang cerdas, penemu ini dan penemu itu. Dulu banyak sekali penemu ini, penemu pesawat, penemu telepon, penemu banyak sekali orang-orang kufar, Apalagi di zaman Yunani kuno, banyak sekali orang-orang yang dianggap berpengaruh di dunia ini. Mereka semua mana? Aina arbabul hija, para pemilik kecerdasan. Ahlun nuha, para pemilik pemikiran yang pintar. Nuha adalah jamak dari nuhyah. Nuha adalah jamak dari nuhyah, artinya akal. Aina ahlul ilmi, mana orang-orang yang memiliki ilmu dahulu? Wal qaumul uwal, dan kaum-kaum yang awal. Al uwal adalah jamak dari al ula. Al ula adalah jamaknya uwal. Jadi jangan dibaca al awal, keliru. Wal qaumul uwal, dan kaum yang mereka itu terdahulu, orang-orang terdahulu mana semua? Enggak ada yang kekal, semuanya meninggal. Sayyidullahu kullan minhumu, bacanya minhumu karena darurah. Apa namanya? Arud. Arud syair, timbangan syair. Jadi dibaca minhumu. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan masing-masing dari mereka. Akan dibangkitkan. Mati bukan berarti sudah, mati bukan berarti hilang. Orang yang mati bukan berarti habis ceritanya. Mati itu malah memulai lembaran baru, memulai cerita baru. Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan mereka hidup kembali di kehidupan yang kedua. Wa sayajzi fa'ilan ma qad fa'al, dan Allah akan membalas masing-masing dari pelaku apa yang telah dia perbuat. Ini bait syair yang sangat bagus sekali dari sisi nadzam, dari sisi makna, dari sisi sastra, sih sangat bagus sekali. Semuanya akan dikembalikan. Mati bukan berarti hilang, mati bukan berarti selesai, tapi semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan membalas masing-masing pelaku apa yang telah dia perbuat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau orang bunuh diri untuk menyudahi kebingungan, ini keliru. Katanya biar selesai, biar masalahnya biar selesai. Saman keliru. Saman itu malah pergi menuju kepada sesuatu yang lebih besar, kehidupan yang jauh lebih besar, yang lebih sulit. Makanya orang kalau bunuh diri itu gak tahu, dikiranya mati itu hilang, mati itu sudah, mati selesai. Enggak, justru dengan mati itu baru dimulai kehidupan yang sesungguhnya. Dan ini adalah nasihat dari Al-Imam Ibnul Wardi, bahwasannya kebangkitan itu harus, harus ada dan harus tegak, baik secara akal maupun secara agama. Kalau secara akal, tentu, bagaimana enggak harus? Terus orang-orang yang dahulu zalim di dunianya, kalau enggak ada hari kebangkitan, enggak ada hari pembalasan, terus siapa yang balas? Mosok dunia ini sejahat itu, sedalim itu. Di dunia ini ada orang yang berbuat zalim, ada yang menggosop, ada yang merampas haknya yang lain. Terus kalau enggak ada hari pembalasan, terus siapa yang mau menegakkan keadilan? Ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Masa yang berbuat baik disia-siakan, enggak dibalas? Capek-capek melakukan ibadah, sholat, zakat, puasa, enggak ada yang balas, sia-sia gitu. Demikian juga yang berbuat buruk, berbuat semena-mena di dunia ini, bermaksiat, menghabiskan hidupnya di maksiat, mosok enggak dibalas mosokan? Mosok kok masuk akal seperti itu? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Makanya kebangkitan al-ba'ats itu harus baik secara akal maupun secara agama. Karena itu tidak ada alasan bagi orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan. Ada atau tidak? Ada, namanya Ba'thiyun. Namanya kelompok Ba'thi. Pengingkar kebangkitan. Orang-orang yang kafir, yang kufur dengan hari kebangkitan. Ba'thiyun. Partai Ba'thi. Ada di Yaman sana. Di dunia ada. Ini ikhwan, jadi mereka semua sudah mati, Fir'aun, Namrud. Tapi mereka sedang dihidupkan kembali. Fir'aun di neraka, di kuburannya disiksa. Bayangno, ket zamane Fir'aun mati sampai hari kiamat disiksa terus oleh Allah Subhanahu wa taala, siang malam. an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Bayangno kaya apa pisan. Wong disiksa sedina loro iki disiksa ket zaman Firaun meninggal dulu sampai hari kiamat. Makanya azab kubur itu adalah perkara yang paling berat. Barang siapa yang selamat di kuburannya maka setelahnya akan lebih indah, dan barang siapa yang tidak selamat di kuburan maka setelahnya akan lebih sulit. Karena itu tadi bait syair tadi dikatakan fa in tanju minha tanju min dhi adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Kalau kamu selamat darinya maka kamu telah selamat dari perkara yang paling besar. Tapi kalau kamu tidak selamat darinya, saya sudah enggak menduga kamu akan selamat lagi. Itu diucapkan oleh para syuara. Diperselisihkan, ada yang mengatakan ucapannya Farazdak, ada yang mengatakan ucapannya Durrumah, ada yang mengatakan ucapannya sahabat. Ketika itu sahabat berada di atas kuburan dan mengatakan kepada seorang, fa in tanju minha tanju min dhi adimatin wa illa fa inni la ikhaluka najia. Bait syair yang sangat masyhur sekali. Kalau kamu bisa selamat dari kuburan itu maka kamu telah selamat. Tapi kamu kalau enggak selamat dari kuburan itu maka aku enggak mendugamu selamat lagi. Kalau orang di kuburannya selamat melewati azab kubur maka setelahnya insyaallah akan lebih enak. Tapi kalau di kuburan di azab maka setelahnya hari-harinya akan lebih sulit lagi. Karena itu kuburan adalah kalau enggak taman dari taman-taman surga, pintu dari taman-taman surga, maka dia adalah kubangan. Satu kubang dari kubangan-kubangan api neraka. Imma raudhatun min riyadil jannah wa imma hufratun min hufarin niron. Itu kuburan. Dan semuanya akan menjumpai kuburan tersebut. Masing-masing dari kita akan dibaringkan di dalam perut bumi yang sunyi, yang dingin, yang gelap. Hanya amalan kita yang menemani kelak. Maka dari sini kita berusaha dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik untuk beramal saleh di dunia ini. Karena itulah satu-satunya setelah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Tidak ada gunanya kekuatan di dunia ini. Tidak ada gunanya kedikdayaan. Tidak ada gunanya kesombongan. Mereka-mereka yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Wardi adalah jago-jagonya orang di muka bumi ini. Namrud, Kan'an, Fir'aun, Ad. Mereka adalah orang-orang yang paling kuat. Itu saja enggak ada berguna. Apalagi kita. Apalagi cuma kita yang dipenuhi dengan kelemahan, kekurangan, kerapuhan. Apa yang hendak kita sombongkan? Apa yang hendak kita banggakan sehingga menolak diri dari kebenaran? Apa sing kok banggakno? Apa sing kok sombongno di dunia iki? Kok sampai enggak mengikuti kebenaran? Melihat kebenaran tapi tidak diikuti, apa yang kamu banggakan? Apa kekuatanmu? Enggak ada gunanya, enggak ada gunanya sama sekali. Telah lewat orang-orang yang lebih kuat dari kita. Tapi mereka semua tidak berguna kekuatan mereka dan kedikdayaan mereka ketika di muka bumi. Jadi ini adalah nasihat yang sangat bagus dari Al-Imam Ibn Al-Wardi. Bahwasanya seseorang akan dibalas masing-masing amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas sesuai dengan amal perbuatan. Dan tidak ada gunanya kedikdayaan, kesombongan, kecongkakan, kekuatan di muka bumi ini. Yang berguna hanyalah amal soleh. Gak ada gunanya anak banyak, harta banyak, kekuatan banyak, gak ada gunanya. Yang berguna hanyalah amalan soleh. Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya wal-baqiyatus solihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Dan dalam bait syair ini Al-Imam Ibn Al-Wardi memakai sigoh istifham. Ini lebih ablag. Mana, mana, mana. Ini lebih ablag. Di dalam sastra bahasa Arab ini lebih ablag daripada nafi. Daripada isbat, mujarrad, istifham. Lebih ablag. Mana Ad, mana Fir'aun, mana Namrud, mana Kan'an. semuanya sudah binasa, semuanya sudah punah. Karena itu, lagi-lagi kita dinasihatkan, diingatkan oleh para ulama kita di dalam buku-buku mereka untuk beramal soleh. Faham makna bait ini? Ada yang enggak paham? Diperiksa lagi perkataannya, dan kalau enggak paham ditanyakan. Kalau enggak tanya, ganti saya yang nanya. Ayo, mana yang enggak paham dari bait ini? Biar kita pahamkan insyaallah, ayo. Paham semua, Hasan? Faham dilebar? Insyaallah. Faham, Mama? Apa? Dibaca lagi baitnya dan difahami perkataannya. Sebagai nasihat, untuk latihan i'rab paling pas itu pakai Quran terjemah perkata. Itu. Nanti insyaallah kalau kita belajar nahwu, kita sekalian bawa Quran terjemah perkata. Dan untuk latihan ngi'rob, karena ngi'rob itu gak boleh nebak. Kalau gak tahu artinya jangan di'rob. Piye? Oh, gak ngerti artinya kok nebak i'rob. Gak boleh. Ngi'rob jangan nebak. Karena kalau terbiasa nebak, nanti akhirnya nebak-nebak terus. Dan itu bahaya sekali. Lebih baik kamu gak paham maksud ucapan tersebut daripada kamu paham maksudnya tapi salah ngi'robnya. Ini bertentangan sekali dengan pelajaran nahwu. Lebih baik gak paham omongannya, maksud omongannya, daripada paham maksudnya tapi salah ngi'robnya. Ada orang seperti itu, ngerti maksudnya benar. Maksud dari ucapan itu tahu dia, bisa menjelaskan, tapi disuruh ngi'rob. Salah, lebih ya terusan. Wong terjemah dan maksud tujuan itu selaras dengan ngi'robnya, kok ngi'robnya salah gimana? Lebih baik salah di dalam memahami maksud daripada salah di dalam mengi'rob. Ini nasihat khusus bab nahwu. Kalau nasihat bab agama, ya jelas lebih baik nggak bisa ngi'rob, nggak apa-apa, yang penting paham gitu. Tapi kan kita nggak gitu. Kita kan tujuannya biar paham nahwu. Jadi peraturan dalam pelajaran nahwu, lebih baik nggak paham omongan, tanya maksudnya, daripada paham maksud tapi salah i'robnya. Itu. Jadi pakai Quran terjemah perkata, nanti diketahui kata itu sebagai apa i'robnya. Kalau enggak tahu, nanti bisa lihat ke terjemah yang di pinggirnya, terjemah maksudnya. Nah itu. Makanya penting, wajib memiliki Quran terjemah perkata ini satu persatu. Dipakai untuk latihan i'rob. Tentunya sesuai kadar pelajaran yang sudah dipelajari. Ayo di'rob, Dimas. Kalau enggak tanya, gantian aku yang nanya. Untuk menutup. Di'rob, aina arbabul hijah. Aina apa i'robnya? Kebagian semua ini, jangan khawatir. Apa i'rabnya aina? Khabar muqaddam yang keras. Terus, arbabu. Mubtada muakhir. Terus, ija. Ayo, macet. Apa Zakaria? Mudhaf ilaih, terus ahlu. Ayo, siapa yang mau nanggung ini biar cepat? Duar, siap mikul ini, ayo tugas. Ahlu apa irobnya? disentak di sengeni bapak-bapak lho wis pegel kabeh ngenteni ngantuk wis campur apa gak nang buyar-buyar. Sing anteng buyar dhisik. Ibrahim. Apa ini lalu? Gini. Eleng lho jeneng nebak. Kudu ngerti maksudnya lho. Gak boleh nebak-nebak. Pelanggaran besar dalam pelajaran Irob, Irob nebak itu termasuk kriminal besar. Ingat, tak kasih kaidah itu. Dalam pembahasan Irob, dalam melatih Irob, Irob nebak itu kriminal besar. Harus tahu maksudnya dulu, baru ngirob. Gak boleh ngirob dulu, gak tahu maksudnya, ini gak boleh. Kriminal besar. Nanti akhirnya jadi gitu. Bisa menjelaskan, bisa mengartikan, bisa menerjemahkan, tanya irobnya gak tahu. Ini pelanggaran besar. Apa jid? Atof. Ini huruf atof. Apa? Serius? Kabar kedua. Piye toh? Nah, yo lo, ini bapak-bapak lo, ini yang buyar kok. Apa, Man? Naat dari mana? Arbab. Gimana naat itu artinya? Sama mana lagi? Ayo. Siapa mana pendekar nahu ini, ayo. Duar. Ibrahim. Kalau ini bisa langsung subhanakallah. Apa itu? Siapa? Badal toh? Iya, badal. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.